Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang hukum nun sakinah atau tanwin. Itu yang pertama adalah izhar. Bahwasanya nun sakinah dan tanwin memiliki empat hukum: izhar, idgham, iqlab dan juga ikhfa. Dan yang pertama adalah izhar. Mahu al-idhar lugatan istilahan. Apa itu idhar? Secara bahasa, secara istilah tajwid. Siapa yang bisa? Bu Faiz. Idhar secara bahasa. Apa artinya? Siapa yang bisa? Fadhal. Jelas. Ya, secara bahasa jelas. Al-bayan jelas. Itu makna idhar. Ada besar istilah tajwid. Fadhal. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, dari tempat keluarnya, tanpa disertai dengan gunnah ataupun sakta ataupun yang lainnya ketika menghadapi huruf-huruf idhal. Ya. Di sini mengeluarkan setiap huruf dari tempat-tempatnya. Apa itu? Yang kita keluarkan sesuai dengan tempatnya tanpa disertai gunnah ataupun yang lainnya. Huruf apa yang dimaksud? Nun dan juga tanwin. Ya, dikeluarkan sesuai dengan aslinya, tanpa apa gunnah, tanpa ikhfa ataupun hukum yang lainnya. Tapi dia sesuai dengan makhrajnya. Itu tarful lisan dengan lisatul ulia, ya, gusi atas. Tanjib. Kam huruful idhar? Ada berapa huruf idhar? Yang lainnya? Abu Hanifah? Anupi Ramas? Huruf idhar? Ada berapa? Wallahu alam. Gak apa-apa. Jadi ketika antum gak bisa jawab, wallah alam gak apa-apa. Nisbul ilmi. Nisbul ilmi. Jangan sampai malu. Seperti itu. Atau yang sudah anda sebutkan. Jika antum tidak tahu, seperti orang Yaman. Ya, saya tidak ikut daras kemarin. Beres sudah. Kalau dia mengatakan saya tidak ikut daras kemarin, ya sudah, maafu. Ya, kecuali gurunya galak, kenapa kamu enggak cari kepada orang lain, belajar, merojah dengan orang lain. Meskipun enggak ikut, tanya ke yang lain katanya. Tuh. Ada berapa? Ada 6. Apa saja? Musa. Ha, Ain, Ghain, Kha. Berapa ya? 6. Baik. Sebagian ada yang mengumpulkan dalam kalimat akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Di awal-awalnya saja akhi hamzah haka ha ilman ain hazahu ha ghaira ghain khasir kha. Tanya. Itu untuk mempermudah saja. Maka cara kita membaca idhar yaitu dengan kita membaca langsung nun atau tanwin sesuai dengan makhrajnya. tanpa disertai dengan gunnah ataupun ikhfa ataupun iklab, ya, dan juga tanpa memutus, tanpa dengan saktah. Tayyib, seperti an'amta, ya, kita baca langsung an'amta tanpa memutus, an'amta umpamanya, ya, tanpa diberikan saktah atau tanpa dengan gunnah an'amta, tapi keluarkan nun dan tanwin sesuai dengan makhrajnya. An itu makhraj daripada nun, dan ketika sukun lebih jelas sandaran lidahnya. An langsung dia bersandar pada tempat keluarnya, itu ujung lidah dengan gusi atas. Tayyib, bisa difahami itu cara pembacaannya. Adapun cara penulisannya, rumus penulisannya dalam Al-Quran, rumus penulisan idhar, karena sudah anda katakan di akhir mushaf itu ada rumus-rumus dalam pembacaan mushaf yang harus diketahui oleh seorang pembaca Al-Quran, sehingga dia tidak kaget ketika menemukan rumus-rumus dalam Al-Quran, ya, atau minimalnya bimbingan bagi dia. Untuk apa kita menemukan ciri tersebut? Penulisan idhar nun sukun seperti an'amta, penulisan nun sukunnya, ingat kalau idhar, karena akan ada perbedaan nanti penulisan nun sukun, idhar, ikhfa, idgham, ada perbedaan. Tapi kalau idhar di dalam Al-Quran yang mu'tamad, yang sudah terpercaya, ya, ikut ke Rasmul Utsmani, nun idhar ditulis di atasnya apa? Kepala ha atau kho atau jim, yang tanpa titik. Itu. Jadi ingat, setiap idhar dalam Al-Quran nunnya pasti di atasnya ada kepala kho atau kepala ha atau kepala jim, cuman tidak pakai titik, ini kepalanya saja, karena seperti itu tadinya, cuma diputus kepalanya saja. Tayyib. Sehingga nanti antum akan bisa membedakan bagaimana nun ketika idgham itu akan beda dalam Al-Quran cirinya, tidak dengan kepala ha atau tidak dengan kepala kha atau tidak dengan kepala jim. Ya, al-muhim ini penulisan nun idhar di atasnya pasti ada kepala ha, gampangnya seperti itu karena enggak ada titiknya. Tayyib. Para ulama menyebutkan kepala kha tapi tanpa titik. Tetapi kalau tanwinnya dalam idhar di dalam mushaf, tanwin juga ada rumusnya. Untuk idhar diberikan dalam mushaf rumusnya, tanwin ditulis secara tersusun. Ya, secara tersusun. Dempetan istilahnya. Ya, seperti dhamma. Dhamma bentuk dempetannya seperti ini. Ya, karena asalnya seperti ini, cuma diringkas seperti ini. Kemudian tanwin fathah bentuk dempetannya seperti ini, kasroh seperti ini. Ya, maka jika lo antum menemukan tanwin dalam Al-Quran dempetan seperti ini, ya, domahnya, fathahnya, kasrohnya, itu sudah idhar. Ya, harus dibaca idhar. Kalau bukan gini, hukum lain nanti. Kita akan masuk ke dalam idgham cirinya seperti ini dalam Al-Quran. Akan beda. Jadi di sini karena salah cetak, ya Allah alam ini dari cetakan. Di sini contohnya tertulis dengan jendolan. Ini dalam Al-Quran bukan tanda sukun, tetapi tanda tidak boleh dibaca. Ya. Sehingga Allah alam ini keliru tandanya, tidak mengambil daripada tanda mushaf, ya, karena terkadang komputer tidak bisa untuk memberikan tanda yang ada dalam Al-Quran. Tapi kalau ayat tersebut langsung diambil daripada Al-Quran, maka cirinya akan sama dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Tanyib. Jadi ingat-ingat, nun sukun dalam idhar, di atasnya ada kepala ha kecil. Maka tatkala nun sukun atau tanwin menghadapi salah satu daripada huruf 6, dibaca jelas dan terang. Contohnya yang pertama menghadapi hamzah. Ya, menghadapi hamzah. Nun sukun menghadapi hamzah. Yan auna. Yan auna. Dibaca dengan jelas nunnya. Ya, tanpa didengungkan. Tayyib. Tapi sesuai dengan makhraj nun, yan auna. Dan tanpa dengan sakta, yan auna umpamanya. Tapi yan auna langsung disambung. Ya, langsung disambung. Ini dari satu kalimat. Kemudian dari dua kalimat, man amana, man amana. Dengan jelas sesuai makhraj nun. Antum merasakan ujung lidah bersandar pada gusi depan atas. Man langsung berhenti, amana. Kemudian tanwin, kalau tanwin tidaklah terjadi kecuali dari dua kalimat. Tidak ada tanwin dalam satu kalimat, hukumnya idhar. Tapi harus dari dua kalimat. Kullun amana. Ya, kullun amana. Dibaca dengan jelas ini. Sesuai dengan makhraj nun, karena ujungnya nun. Demikian pula menghadapi ha. Al-anhar. Al-anhar. Tayyib. Jelas karena di hadapannya ada ha. Nun sukun menghadapi ha. Ataupun dari dua kalimah, min had. Min had. Jelas pula karena di hadapannya ha. Ataupun tanwin menghadapi ha dari dua kalimat pasti. Kalau tanwin, jurufin har. Jurufin har. Dengan jelas. Tanyib. Menghadapi ain di satu kalimat, an'amta. An'amta langsung disambungkan. Ya, dengan jelas. Dan juga ingat, tidak boleh dikolkolahkan. Ya. Langsung disambungkan, tidak boleh dikolkolahkan, tidak boleh memakai gunnah atau ikhfa atau saktah. Ya. Sehingga jangan dibaca an'amta, an'amta. Ya. Itu bentuk pantulan. Atau yana auna. Al-ana haru. Dia bisa mantul kalau tidak ditahan. Tayyib. Bahkan itu mungkin antum yang pernah dengar kaset di antara para ulama ketika mereka khutbah, ya, kadang nunnya mantul karena tidak terkontrol dan karena mereka memandang itu bukan Al-Quran. Jadi mereka membaca nun mantul. Ya ayyuhal muslimuna yajibu alaina, ya ayyuhal muslimuna yajibu alaina kada wa kada. Dipantulkan. Tayyib. Maka ini dijaga dalam Al-Quran, tidak boleh dipantulkan. Demikian pula dari dua kalimat, min ilmin. Min ilmin. Kemudian tanwin dari dua kalimat, hakimun alim. Hakimun alim. Mun alim. Langsung dengan menghadapi ha. Satu kalimat, yanhitun. Yanhitun. Dibaca jelas nunnya. Kemudian dari dua kalimat, tanzilum min hakim. Min hakim. Situ. Dan juga tanwin, min hakimin hamid. Hakimin hamid. Dengan jelas tanwinnya. Menghadapi ghain di satu kalimat, fasayun ghidun. Fasayun ghidun. Yun ghi. Tayib, dibaca dengan jelas karena di hadapannya ghain. Ataupun dari dua kalimat, min ghillin, min ghillin, dibaca dengan jelas pula nunnya. Atau tanwin di dua kalimat, qawlan ghair, qawlan ghair, dibaca dengan jelas pula. Menghadapi kha di satu kalimat, wal mun khaniqah, wal mun khaniqah, dibaca dengan jelas. Dan juga min khair dari dua kalimat, min khair, dibaca dengan jelas pula. Ataupun tanwin dari dua kalimat, alimun khabir, alimun khabir, dengan jelas pula. Meskipun sebagian para ulama ada yang membaca dengan ikhfa, tapi pendapat lemah. Ghain dengan kha, ada yang baca dengan qiraah ikhfa. Ya, fasayunghidun. Baik. Atau min ghillin qawlan ghair. Demikian pula kha. Wal munkhaniqah. Ya, enak memang terasanya. Baik. Karena gunnah bacaan yang paling lembut dan enak. Cuma apa ini pendapat lemah. Sehingga para ulama yang lainnya untuk lebih menjelaskan nun sukun ketika menghadapi kha atau tanwin ketika menghadapi kha dan ghain untuk membantah pendapat ini. Ya, supaya lebih jelas. Ya, sehingga anak-anak kadang apa terjatuh pada ini. Ya. Wa amma man khaffat, dalam surat Al-Qari'ah terkadang anak-anak membaca apa? Ikhfa. Wa amma man khaffat, yang harusnya apa? Izhar. Wa amma man khaffat, ya, man kha, jadi nun sukun menghadapi kha. Tayyib. Atau di surat Az-Zalzalah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, dibaca dengan ikhfa. Kenapa? Kha, yang seharusnya idhar. ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ya, dengan jelas. Tanya, bisa dipahami insyaAllah. Ya, nun sukun menghadapi huruf idhar terjadi di satu kalimat atau dua kalimat. Ataupun tanwin menghadapi huruf idhar tidaklah terjadi melainkan dari dua kalimat saja. Qala rahimallahu ta'ala, bima summiya hadal idharu, dengan apakah idhar ini dinamakan, ya, atau dengan apa idhar ini dinamakan, idhar apa namanya? Qala yusamma idharan halqiyan, idhar ini dinamakan sebagai idhar halqi. Kenapa dinamakan idhar halqi? Li'anna hurufahu sittata takhruju minal halqi, karena hurufnya yang enam semuanya keluar dari tenggorokan. Iya, sehingga menunjukkan apa? Nisbatu syai'i atau nisbatul huruf atau nisbatul syai' ila makhrajiha, menisbatkan sesuatu kepada makhrajnya. Jadi idhar ini dinisbatkan penamaannya kepada makhrajnya, ya, karena nun sukun dan tanwin menghadapi huruf-huruf yang enam yang semuanya keluar dari tenggorokan, sehingga namanya dinisbatkan kepada makhrajnya, idhar halqi. Karena nanti ada lagi penamaan idhar yang lainnya. Wa ilaika syahida ala hukmil idharil halqi minat tuhfah, ya, dan bagimu mengetahui syahidnya tentang hukum idhar dari atau idhar halqi dari tuhfah, tuhfatul atfal, ya, yang pernah kita baca awal-awal pembukaan dahulu. Qala nadhim rahimahullah ta'ala, dikatakan oleh penazam dan syair dari Tuhfatul Atfal, yaitu Syekh Al-Zamjuri rahimallahu taala, Sulaiman Ibn Hussein Ibn Muhammad Al-Jamzuri. Ya, sehingga ini cara menghafal idhar. Ya, oleh karena itu barang siapa yang memiliki kesempatan, yaitu ahsan sambil menghafal Tuhfatul Atfal sebagai salah satu matan dalam kitab tajwid untuk memudahkan dalam menghafal qawaid. Kata Al-Zamjuri rahimallahu taala, linnuni intaskun wa litanwini arba'u ahkamin fakhudh tabini. Fal awwalu al-idhharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat falta'rifi. Hamzun fa ha'un thumma 'ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Tinggal antum menghafal syair ini. Ini sudah mencakup hukum idhar dan huruf-hurufnya. Ya. Linnuni intaskun wa litanwin nun, jikalau sukun demikian pula tanwin, arba'u ahkam, ada empat hukum. Ya. Nun, sukun dan tanwin memiliki empat hukum, kata beliau. Fakhud tabi ini. Maka ambillah penjelasanku ini. Keteranganku ini, kata beliau. Pegang keteranganku ini. Fal awalu, yang pertama daripada hukum nun sukun dan tanwin, al-idhar. Kapan itu nun sukun atau tanwin dibaca idhar? Qabla ahrufi lil halqi sittin. Sebelum huruf-huruf tenggorokan. Jikalau nun sukun atau tanwin terletak sebelum huruf-huruf tenggorokan yang enam, maka dibaca jelas, dibaca idhar. Yang huruf enam tersebut rutibat, telah disusun. Fal ta'rifi, maka hendaklah engkau ketahui susunannya. Seperti apa susunannya? Hamzun faha'un thumma ainun ha'u. Itu hamzah, ha, kemudian ghain dan ha. Muhmalatan, yang keduanya tanpa titik, yaitu ain dan ha tanpa titik. Karena kalau dengan titik apa? Kalau dengan titik jadi apa? Jadi ghain atau kha. Ya. Sehingga ingat di sini, muhmalatan sifat untuk ghain atau ain dan ha. Ain dan ha muhmalatan, tanpa titik. Karena kalau titik dia menjadi apa? Ghain dan kha. Seperti itu. Ya, thumma ghainun kha. Ini syahidnya. Ya. Dan yang penting untuk antum hafal. Dan kenapa nun sukun atau tanwin dibaca idhar, dibaca jelas sesuai dengan makhrajnya? Dikatakan oleh Abu Amr Ad-Dani, yang dinukil oleh para ulama dalam kitabnya Tahdid fil Itqan wa Tajwid, sebabnya kenapa nun sukun dan tanwin dibaca idhar ketika menghadapi huruf yang enam ini? Littaba'ud. Ya, karena makhrajnya berjauhan. Makhraj antara nun sukun dengan tanwin berjauhan dengan makhraj tenggorokan. Iya. Kalau nun sukun ingat di ujung lidah. Tapi kalau ke enam huruf apa? Di tenggorokan. Sehingga sebab berjauhannya ini yang menyebabkan idhar yang harus jelas, harus tampak. Taib. Itu sebab ditambahkannya nun sukun ataupun tanwin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.